Selamat pagi, Lia. Cuaca lagi sendu banget. Bener banget nih. Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang. Siapa nih? Gebetan paling. Pacar mungkin. Atau malah teman masa kecil tapi gak tersampaikan nih kangennya. Nah, jangan khawatir. Ini mengerti betapa bodoh diri membiarkanmu pergi jauh dari hati. Ku coba mengobati untuk punya kekasih lagi, namun ku sadar diri hatiku di kamu. Tak bisa, hatiku.